Suatu hari kulihat bocah kecil menangis di trotoar jalan kota besar. Aku mencoba bertanya apakah yang terjadi dengan dia. Ingin aku tahu. Nyuri permen karet di kios bioskop, dihajar penjaga, hidungnya berdarah. Kok segar nasi tumpah, loh kok segaran itu. Anak di bawah umur lakukan kesalahan, beritahulah dulu bahwa itu salah. Jangan hakimi dulu, jangan pukuli dulu. Main kasar begitu bukanlah mendidik. Zaman ini, zaman narakan sama abadi. Abad narakan sam yang mencuri permen karet dihajar berkali-kali. Ku rasa ini karena zaman emosi. Zaman narakan sama abadi emosi. Yang melahap gunung karet malahan bebas sekali. Ku rasa ini karena zaman ini komisi. Zaman narakan sama abadi komisi. Abad narakan sama abad itu pake. Loh, kok sekarang itu? Anak di bawah umur lakukan kesalahan, beritahulah dulu bahwa itu salah. Jangan hakimi dulu, jangan pukuli dulu. Main kasar begitu bukanlah mendidik. Zaman ini, zaman lalat dan sama abad ini. Abad alat kezam yang mencuri permen karet dihajar berkali-kali. Ku rasa ini karena zaman ini emosi. Zaman alat kezam abad ini emosi. Abad alat kezam yang melahap gunung karet malahan bebas sekali. Ku rasa ini karena zaman ini zaman alat kezam abad ini. Berulang kali ku dengar orang-orang mengeluh di pinggiran kota-kota besar. Aku mencoba bertanya dan kini tahu jawabnya. Ternyata mereka itu korban zaman ala kezam. Zaman ini, zaman ala kezam abad ini. Abad ala kezam yang mencuri permen karet dihajar berkali-kali. Ku rasa ini karena zaman ini emosi. Zaman ala kezam abad ini emosi. Abad ala kezam yang melahap gunung karet malahan bebas sekali. Ku rasa ini karena zaman ini komisi. Zaman ala kezam abad ini komisi. Abad ala kezam